Mitra Bisnis Pakar Sosial Politik Hermawan Sulistyo menyatakan, investor asing kontrak karya pertambangan sudah sejak lama jadi ATM bagi banyak oknum di lingkaran kekuasaan, akibatnya pelanggaran atas hak royalti bagi Indonesia juga bisa terus berjalan hingga saat ini. Dan untuk membahas seperti apa hukum atas penyuapan dan korupsi di negara asal investor kontrak karya pertambangan, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, Undang-Undang Amerika melarang perusahaannya yang go internasional memberikan gratifikasi atau suap kepada pejabat di negara tempat mereka beroperasi. Nah, mengapa mereka tetap jadi ATM bagi oknum-oknum di negara kita? Loh, Anda tahu nggak induk perusahaannya Freeport itu namanya McMoran. Itu juga punya tambang di Brasil, punya tambang di South Africa gitu ya. Ini induknya. Dulu dituntut untuk kasus Indonesia gitu ya. Dan kalah. Di pengadilan itu kalah. Saya kebetulan ada di sana waktu itu sekitar 20 tahun yang lalu lah gitu. Dan itu dibayar oleh Freeport, oleh McMoran. Nggak banding, nggak ini dibayar. Saya nggak lupa jumlahnya, tapi triliunan lah itu. Dibayar artinya apa? Ya, mereka dianggap melanggar. Yang jadi problem itu eksekusi mengenai kasus-kasus gratifikasi, suap, dan sebagainya itu hanya bisa dimenangkan atau diterapkan di negeri asal seperti di Amerika kalau sistem pengadilan kita sudah memutuskan mereka bersalah gitu lah. Nah, ini kan nggak pernah bisa diadili di sini gitu. Baik, Pak Her, apa pendapat Bapak atas pernyataan bahwa kita mampu 100% mengelola kekayaan di perut bumi kita secara mandiri? Kalau hitungan saya tidak mampu 100% gitu. Kita perlu teknologi yang lumayan tinggi gitu ya. Contoh kan begitu dikelola orang-orang kita sendiri hanya karena ngirit 125.000 untuk casingnya bor, mata bor itu di Lapindo, itu dampaknya seperti sekarang kayak gitu ya. Jadi lain halnya kalau BP, kalau kita dengan BP gitu, misalnya Exxon segala, BP di ke kasus di Amerika kedalaman sekian ratus meter di bawah permukaan laut itu masih bisa dikendalikan gitu. Kalau kita kan Lapindo segitu aja udah nggak bisa dikendalikan lagi gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.